Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita tadi baru dapat faedah hadis Jibril. Siapa yang masih ingat apa saja faedah dari hadis Jibril? Anta ya akhi mustaqim. Faedah. Belum sempat. Apa faedah? Tentang Islam. Yo, balik lagi Islam aja. Apa? Ingat tentang ada. Ada apa? Ada pertanyaan. Apalagi? Apa mutiara? Apa adabnya? Perpakaian yang bersih, tapi mendekat kepada guru. Ayo dekat dulu, rapat. Kukrubu, dekat-dekat. Yang jauh mendekat. Apa? Apa Pak Eri? Apa Lin? Nah, Sen, boleh bertanya yang sudah kita ketahui dengan tujuan orang lain dapat faedah. Sen, barakallahu fi. Apalagi ya Aba Azda? Hah? Ya, orang lainnya mendekat. Lainnya mendekat. Kemudian? Apalagi? Banyak tadi kan? Ada rukun Islam. Apa saja rukun Islam? Dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat. Salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Sen. Barakallahu fikum. Itu di antara faedahnya ya. Banyak kalau mau kita baca semua, banyak. Kita lanjutkan masih berkaitan tentang doa. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari penjelasan tentang doa ini. Hadza syuru'un minal muallif. Ini adalah permulaan dari al-muallif rahimahullahu taala fi adillati anwa'il ibadah, dalam dalil-dalil macam-macam ibadah. Allati dzakaraha, yang disebutkan beliau dalam ucapannya, wa anwa'ul ibadah allati amara Allahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan wa minhu du'a. Macam-macam ibadah yang Allah perintahkan seperti Islam, iman, ihsan dan diantaranya doa. Ila akhir. Fa bada'a rahimahullah bi dzikril adillah 'ala du'a. Rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memulai dengan dalil doa. Dalil bahwasanya doa itu bagian dari ibadah adalah surat Ghafir ayat yang ke-60. Wa sayati insyaallah tafsilu adillatil Islam wal iman wal ihsan. Rincian tentang dalil-dalil Islam, iman dan ihsan nanti akan disebutkan penjelasannya. Wastadalla al-muallif rahimahullah bima yurwa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Muallif rahimahullah taala berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sirah yurwa. Yurwa atau ruwiya ini dalam pelajaran mustalahul hadis dinamakan dengan sighatu tamriyid. Sirah tamriyid. Tamriyid. Tamriyid dari marido. Marido yamradu, maradun, maridun. Apa arti maridun? Anta ya Abarisa, mariyadun. Apa artinya? sakit, orang sakit. Tamril, ada sesuatu yang sakit, berarti ada sesuatu di sana. Ada sesuatu yang tidak disebutkan dengan majhul, yurwa, diriwayatkan. Tidak, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, disebutkan yang meriwayatkan. Bima yurwa, yurwa, dengan yurwa, atau ruwiya, menunjukkan hadis tersebut tidak sahih dari Nabi SAW. Hadisnya sakit, hadisnya sakit, ada penyakitnya. Yaitu hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Hadis ini lemah, tidak sahih dari Nabi SAW. Doa itu otak ibadah, mukhul ibadah, intisari ibadah. Tidak sahih dari Nabi SAW hadis dengan lafaz yang seperti ini. Disebutkan oleh banyak ulama tentang kelemahan riwayat tersebut. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, disebutkan dalam Jami' At-Tirmidzi, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah intisari ibadah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Haddatsana Ali ibn Hajar, mengabarkan kepada Abu Ali bin Hajar. Akhbarana Al-Walid ibn Muslim, mengabarkan kepada kami Walid ibn Muslim. An ibni Lahi'ah, dari ibnu Lahi'ah. An Ubaidillah, dari Ubaidullah ibnu Abi Ja'far. An Aban ibni Subah, dari Aban ibnu Subah. An Anas ibni Malik, dari Anas ibni Malik. Sahabat yang meriwayatkannya Anas bin Malik. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah intisari ibadah. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa, Abu Isa kunyah dari Al-Imam Tirmidzi, hadha hadithun gharib, ini adalah hadith yang gharib, min hadhal wajhi, dari sisi ini, la na'rifu illa min hadith Ibn Lahiyah, kan tidak mengenalinya kecuali dari hadith Ibn Lahiyah. Kelemahannya terletak pada Ibn Lahiyah, seorang perawi yang bernama Ibn Lahiyah, termasuk dari perawi hadis Nabi SAW. Dia adalah seorang perawi yang lemah. Disebutkan di sini, Syekh Al-Albani mengatakan dhaif. Hadis ini dhaif. Qala Syekh Al-Albani an Ibn Lahiyah, berkata Syekh Al-Albani dari Ibn Lahiyah, wa huwa dhaifun li su'i hifdhihi. Dia adalah seorang perawi yang dhaif. Kenapa? Karena hafalannya jelek. Jelek, hafalannya sudah jelek, sudah dinilai lemah. Tidak dinyatakan hadisnya sahih dari Nabi SAW. Sangat ketat mereka para ulama dalam rawi hadis. Mereka sangat menjaga hadis Nabi SAW. Subhanallah. Hafizallahu dinahu birrijal. Allah Subhanahu wa taala menjaga agamanya dengan sebab rijal. Rijal-rijal hadis. Ibn Lahiyah, dia adalah seorang yang dhaif. Kenapa? Karena hafalannya jelek. Hafalannya jelek. Hari ini ngapal, besok sudah lupa lagi. Besoknya dihafal lagi, ingat. Habis itu lupa lagi. Habis itu lupa lagi. Kacau, bolak-balik. Yang tadinya yang nomor satu dijadikan nomor tiga. Yang tiga dijadikan nomor satu. Ini jelek hafalannya. Lemah hadisnya. Hadisnya lemah, dhaif hadisnya. Subhanallah, ini udah tingkatan ulama seperti ini masih dikatakan dhaif li su'i hifdhihi, lemah. Kenapa? Karena hafalannya jelek, tidak diterima hadis. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan fa yustashhadu bihi, dia bisa dikuatkan dengan riwayat yang lain kalau yang meriwayatkannya ahadul abadillah, salah satu dari abadillah, perawi yang namanya Abdullah, Abdullah, Abdullah. Rupa saya ada beberapa. Abdullah ibn Mubarak, kemudian Ibnu Ya, kemudian yang Ibnu Yazid, Ibnu Mukri, atau yang lainnya. Lupa saya, Al-Abadillah itu diantaranya Ibnu Mubarak. Kalau yang meriwayatkan darinya salah satu dari Abadillah bisa dikuatkan. Karena Al-Abadillah ini yang termasuk kuat mengambil hadis dari Ibnu Lahiyah. Tapi di sini tidak ada Al-Abadilah. Ibnu Lahiyah seorang perawi yang dhaif li su'i hifdhihi, karena hafalannya jelek. Hafalannya jelek. Abdullah Ibnu Lahiyah. Diingat-ingat ya. Abdullah Ibnu Lahiyah. Nanti ketemu lagi dalam bab yang lain ada Abdullah Ibnu Lahiyah. Berarti ingat dhaif. Abdullah bin Lahiyah ini dhaif. Dia bisa kuat riwayatnya kalau yang meriwayatkan darinya adalah salah satu dari Abadilah. Barakallahu fikum. Sehingga hadis ad-du'a'u mukhul ibadah bukan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan yurwa dengan sighah tamrid. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Yang sahih adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berfirman, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Di sini disebutkan ud'uni, berdoalah kepadaku. Doa itu bagian dari ibadah. Kemudian di akhirnya orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadaku. Ibadah disebutkan lagi dengan lafaz ibadah. Menunjukkan doa itu adalah bagian dari ibadah yang sangat agung. Karena dia disebutkan di awal, kemudian di akhir disebutkan dengan lafaz ibadah. Padahal doa itu adalah bagian dari ibadah. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya doa adalah termasuk bagian dari ibadah. Walau la dzalika masaha an yuqal, kalaulah tidak demikian tentu tidak akan dikatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Faman da'a ghairallahi azza wa jalla bi syai'in la yaqdiru 'alaihi illallah fa huwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah dalam urusan yang tidak dimampui kecuali Allah, maka dia musyrik kafir. Sama saja al-mad'u hayyan aw mayyitan, orang yang didoai itu hidup ataupun mati. Ketika dia memohon dalam perkara yang tidak dimampui kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Minta supaya punya anak pada manusia. Ini termasuk dalam bab ini atau bukan? Termasuk, karena tidaklah yang bisa memberikan anak ruh yang bisa menjadikan manusia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah tabaraka wa taala. Maka dia musyrik kalau seperti ini, kafir, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa man da'a hayyan bima yaqdir alaihi, barang siapa yang memohon kepada orang yang masih hidup dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya, seperti dia katakan ya fulan it'amni, wahai fulan berikan kepadaku makanan. Ya fulan iskini, wahai fulan tolong ambilkan aku air. Fala syai'a alaihi, tidak mengapa. Fala syai'a alaihi, tidak mengapa. Wa man da'a mayyitan, barang siapa yang berdoa kepada mayyit, au ghaiban, atau orang yang tidak hadir, orangnya tidak hadir. Bimitsli hadza, dengan yang seperti ini, fa innahu musyrik, maka dia musyrik, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, orangnya sudah meninggal dunia. Wahai fulan, tolong berikan aku rezeki. Orangnya sudah dikubur sana. Wahai fulan, lancarkan rezekiku. Ini musyrik, perbuatan yang seperti ini. Atau orangnya ada di luar kota. Misal orangnya di Jakarta. Disebut namanya. Kalau ada apa-apa, sebut saja namaku. Panggil aku. Nah, ini hati-hati yang seperti ini. Misal namanya siapa namanya? Kita pakai contoh siapa namanya? Ya sudah, Fulan saja. Daripada nanti namanya nanti kena orangnya juga kalau ada yang senama. Fulan. Kalau Fulan nggak ada yang nama Fulan kan? Misal kita orangnya di Jakarta. Dia terjadi kesulitan dalam suatu perkara, mungkin sulit rezekinya, sulit ekonominya. Minta kepada Fulan yang di Jakarta itu, Fulan tolong mudahkan rezekiku. Maka yang seperti ini perbuatan yang besar demikian. Bukan perbuatan yang ringan. Tidak boleh seorang bergampang-gampang dengan masalah yang seperti ini. Dia meminta kepada orang yang jauh sana di Jakarta. Padahal dia tidak hadir di hadapannya. Hala musyrik. Musyrik yang seperti ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Li'anna al-mayyit awil ghaib, karena mayyit atau orang yang tidak hadir itu la yumkin, tidak akan mungkin an yakuma bimitsli hadza, untuk melakukan perbuatan yang semisal ini. Fadu'ahu iyyahu, doanya dia kepada orang tadi yadullu 'ala annahu, menunjukkan bahwa dia berkeyakinan mayyit atau ghaib tadi memiliki andil dalam pengaturan alam semesta. Fayakunu bidzalika musyrikan, maka jadilah dia dengan sebab itu musyrik. Jadilah dia dengan sebab itu musyrik. Karena tidak akan mungkin dia berdoa kepada orang itu kecuali dia punya keyakinan pasti ini orang punya andil dalam pengaturan alam semesta, punya kekuatan gaib, bahasa kita yang bisa melihat ini, menerawang ini, bisa memberikan bantuan ini, bisa membimbing dari sini, bahasanya masya Allah, bahasanya halus, bimbing, ada yang membimbing, aku diminta bimbingan. Kalau kamu pergi ke suatu tempat dalam kesulitan, sebut saja namaku, nanti kamu selamat. Pergi dia ke suatu tempat kesulitan, benar disebutnya. Dia punya keyakinan tentunya, tidak mungkin tidak ada keyakinan kalau seperti ini. Nah, yang seperti ini bahaya ayyuhal ahibba barakallahu fikum. Walhamdulillah Syekh memberikan kepada kita penjelasan yang seperti ini sehingga kita selamat. Jangan sampai kita seperti ini. Ini keyakinan-keyakinan yang musyrikun mukhrijun 'anil millah. Na'udzu billahi min dzalik. Ketahuilah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya doa itu ada dua jenis. Ada dua macam doa. Doa'u mas'alatin wa doa'u ibadatin. Yang pertama doa mas'alah. Yang kedua doa ibadah. Doa itu ada dua macam. Fadu'a'ul mas'alah. Doa mas'alah. Maknanya adalah doa'u talab. Ay talabul hajat. Itu maknanya doa utalab, permintaan, meminta kebutuhan. Wahuwa ibadah, ini adalah ibadah. Idza kana minal abdi li rabbih, apabila ditujukan dari seorang hamba kepada Rabbnya. Li'annahu yatadammanu al-iftiqaru ila Allah ta'ala wal-wujuu ilaihi, karena doa yang seperti ini mengandung iftiqar, penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersandar kepadanya. Dan berkeyakinan bahwa Allah yang maha mampu, yang maha dermawan, yang wasi'ul fadli warrahmah, yang luas keutamaan dan rahmatnya. Wa yajuzu idha sadara minal abdi limithlihi minal makhlukin idha kana almad'u ya'kilu du'a wa yakbiru ala al-ijabah kama sabaka fi qawlil qail ya fulan it'ammi. Dan boleh ditujukan kepada sesama hamba yang semisalnya dari kalangan makhluk, apabila orang yang didoai itu mampu untuk menjawab, mampu untuk mengijabahi, dan dia memahami apa yang disampaikan, sebagaimana berlalu dalam penjelasan ucapan ya fulan beri aku makan. Karena doa itu kalau dalam bahasa Arab maknanya memohon, ya, meminta. Makanya undangan, mengundang itu doa juga. Da'ayat, lafadznya doa juga. Dakwah, memohon, mengundang, menyeru. Boleh sesama makhluk untuk berdoa yang bermakna tadi. meminta pertolongan. Kalau perkara tersebut dimampuinya, dimampuinya. Perkara tersebut dimampuinya dan dia memahami. Ini doa yang pertama, jenis yang pertama. Doa apa tadi? Doa masalah. Yang kedua, doaul ibadah, doa ibadah. Maknanya adalah fa'an yata'abbada bihi lil mad'u talaban li thawabihi wa khawban wa khaufan min iqabihi. Seseorang berdoa kepada yang dia doai talaban li thawabihi karena mengharapkan pahala, wa khaufan min iqabihi dan takut dari azabnya, hukumannya. Wa hadza la yashihhu li ghairillah. Jenis ini tidak sah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kalau diberikan kepada selain Allah, syirkun akbar, mukhrijun anil millah. Syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari millah, dari agama ini. Wa alaihi yaqa'ul wa'id, dan dia masuk ancaman firman Allah Subhanahu wa taala surat Ghafir ayat yang ke-60 tadi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Selesai kita alhamdulillah dari pembahasan doa. Ulang lagi. Doa ulai ibadah fa an yata'abbada bihi lil mad'u talaban li thawabihi wa khaufan min iqabihi. An yata'abbada bihi, seseorang beribadah dengannya kepada yang dia ibadahi, kepada yang dia doai. Kita ulang lagi saja dengan yang lebih enak terjemahannya, afwan. Seseorang beribadah dengannya kepada yang dia ibadahi, ya, yang dia ibadahi. Tujuannya apa? Talaban li thawabihi, mengharapkan pahalanya, wa khaufan min iqabihi, dan takut akan azabnya atau hukumannya. Seseorang beribadah dengannya kepada yang dia ibadahi karena mengharapkan pahalanya dan takut akan azabnya atau hukumannya. Ini doa ibadah. Jadi kalau doa ibadah itu lebih umum dia. Sholat itu doa juga, doa ibadah. Zakat doa. Doa apa? Doa apa zakat Abu Aisyah? Doa ibadah. Kemudian puasa Abu Azka doa apa? Doa ibadah. Haji doa apa? Doa ibadah. Kemudian berdoa di antara azan dan waktunya, antara azan dan iqamah. Doa apa ya Abu Hamdan? Doa ibadah. Berdoa di waktu azan dan iqamah. Doa apa namanya ya Abu Rashid? Doa masalah, berdoa, angkat tangan dia. Ya kan? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hajatnya dipenuhi. Nah, ini namanya doa masalah. Ya. Masalah itu dari sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu mas'alatan, artinya meminta. Ini doa masalah. Kalau doa ibadah itu yang bermakna abada ya'budu, ibadatan, maknanya ibadah. Ya. Jadi doa masalah itu seorang berdoa kepada Allah, hajatnya, meminta hajatnya, ini namanya doa masalah. Kalau doa ibadah itu ibadah secara umum. Nah, ini diingat-ingat pembahasan ini. Nanti akan bersinambung insyaallah. Ketika para ulama menyebutkan doaul masalah wa doaul ibadah, antum sudah paham apa itu doa masalah, apa itu doa ibadah. Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita tentang ad-du'a. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu berikutnya tentang al-khawf. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan tentang al-khawf, war-roja, macam-macam ibadah yang lainnya. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu berikutnya.